الْعَالَمِينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ta'lim belajar bersama-sama untuk mendapatkan tambahan ilmu, untuk mendapatkan tambahan pengetahuan agar kita di dalam beribadah, di dalam menjalani perintah-perintah Allah itu tidak keliru dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah kewajiban untuk ta'limul Qur'an wa ta'limus sunnah bifahmi as-sahabah. Nah, itu mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah dengan pemahaman para sahabat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan perjalanan kita ke dalam masjid ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan semoga Allah kabulkan apa yang kita harapkan. Khatul iman rahimani wa rahmatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Menindaklanjuti pembahasan dari kitab Mukhalafatun Nisa'iyah, yaitu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para muslimah. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para muslimah. Sampai pada poin yang keenam hari ini, insyaAllah. Poin yang keenam yakni menggantungkan zimah. Menggantungkan jimat. Al-laqa tamimah. Al-laqa tamimah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat maupun mudarat dalam kehidupan manusia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila terutama ya, apabila seseorang mendapat musibah. Apabila seseorang mendapat ujian berupa bencana dan sejenisnya. Maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudharat atau menghilangkan musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah Tabaraka wa taala di dalam firman-Nya di surat 10 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsaka Allahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, jika Allah menimpakan suatu kemudharatan, ya, jadi kalau Allah memberikan suatu bahaya kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Ya, dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Adapun ikhtiar yang dilakukan manusia, seperti berobat dan macam-macam sejenisnya, maka itu hukumnya adalah mubah, dengan catatan cara pengobatan yang ditempuh itu tidak menyalahi syariat. Ya. Jadi ikhtiar untuk berobat agar sembuh itu boleh. Ikhtiar untuk selamat itu dibolehkan, dengan catatan tidak menyalahi syariat. Beberapa pertemuan yang lalu sudah kita singgung sedikit ya tentang masalah itu, karena kaitannya sangat erat dengan ini. Kalau dalam kitab Tauhid itu, bab ini dengan sihir itu jadi satu, ya, di bab sihir kemudian jimat itu jadi satu pembahasan. Karena itu rentetannya sama, pembahasannya sama, problemnya sama. Itu berkaitan dengan masalah tersebut. Di bulan yang lalu sudah kita singgung, ya, pengobatan itu bisa dikategorikan dua hal yang diperbolehkan. Yang pertama, ada kaitannya dengan syariat, ya, jadi nggak menyalahi syariat, secara syar'i bisa diterima, mungkin dari sisi seperti tibu nabawi, ya, pengobatan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar-dasar, dengan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama, maka itu dianjurkan, boleh dibolehkan. Ya, kemudian ada yang pula melakukan secara medis, secara medis. Nah ini, kemudian ada yang ketiga disebut alternatif. Nah yang seringkali keliru, yang seringkali salah itu pada saat ada pengobatan alternatif ini yang seringkali bersinggungan dengan syariat, bertentangan dengan medis. Ini seringkali di sini dengan nama-nama yang mau macam-macam, songgo bumi, songgo langit, songgo uang, itu macam-macam istilah-istilahnya itu, you know? Padepokan ini, padepokan itu, semua uang itu identik, makanya hati-hati. Jadi kita nggak menjustis itu syirik karena kita belum tahu prakteknya. Tapi begitu diungkap, ya kewenangan kabeh. Ya. Kapan hari itu, di mana itu, sampai antri 4 tahun loh, gimana? Kayak haji aja. Ya, sampai antri sekian tahun kayak antri haji. Pemberobat rumah sakit aja yang sehebat itu nggak sampai pasien antri sampai segitu. Malah kadang katanya, konon katanya si pelaku bisa manggil malaikat. Ini ngalang-ngalik Gusti Allah ini. Nah, malaikat tunduk sama dia itu terjadi siapa ini? Nah, cuma masalahnya begini Pak ya, Ibu. Masalah utamanya itu kondisi masyarakat kita. Itu yang jadi kuncinya. Dukun paranormal yang kemarin kita kasih berapa nama itu? Ha? Apal enggak? Ada berapa istilah, Bu? Ya. Ada paranormal, ada apa? Wong pinter, wong tua, guru spiritual, dukun, itu kan satu madhab. Itu satu madhab. Nah, lah semua ini tadi ya, semua ini tadi paranormal, dukun dan macam-macam ini tadi yang kita sebutkan itu semuanya laris manis. Itu apabila di tengah-tengah komunitas masyarakat yang jauh dari agama. Mantan. Makanya salah satu orang yang sangat benci dengan dakwah sunnah ini, dakwah tauhid itu ya di antara para dukun. Kenapa? Kenapa? Nah, sebab nek wong niku ngaji tauhidnya mati basarane, Pak. Iso menyenani digoreng niku menyan. Mboten laku kok dibakar-bakar kemenyan. Ya. Nah, itu yang paling marah itu mereka. Karena itu bisa mematikan pasaran mereka. Ditambah lagi umat ini jauh dari bisa menjawab umat dari dunia mereka. Tapi masyarakat itu mboten kagungan ilmu diomong nyopoi manut, Pak. Lho nggih saestu. Lah saya itu pernah waktu masih bujang ya dulu kan. Saya juga sempat bujang. Ya, itu lagi nunggu di masjid. Itu ada ibu-ibu itu cari 7 air comberannya masjid. Bayangin. Jadi 7 masjid itu air comberan. Pakai. Tak suruh ngambil dalam. Dalam aja bu ambil air. Ini. Enggak wong petunjuknya. Loh, petunjuknya. Allah. Tanya buat apa? Buat jamu katanya. Astagfirullah. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya. Nah ini tugas kita ini ngajak umat ngaji ini. Ngajak umat ini. Makanya kita sering dituduh macam-macam ilang keras dan macam-macam. Itu karena mematikan apa keyakinan-keyakinan batil mereka. Ya. Na'udzubillah misyairah. Dan itu ngalang-ngalai rumah sakit internasional Pak Bayarnya. Ini kemarin ketahuan itu yang di mana? Ya, yang dulu di Jakarta itu puluhan juta, ratusan juta berobat itu. Sindasi metu ulere, metu oponya ini. Astagfirullah. Nah, waktu ini ke masyarakat dia percantos. Sebab tidak memiliki ilmu. Bukan dilarang, alternatif ini pun tidak dilarang dengan catatan apa? Satu, standarin apa syariat. Nomor kali standarin apa? medisnya ana standar mriko disepakati oleh ahli medis diterima dalam ilmu medis, silakan. Nah, tapi kalau dipandang syariat mboten wonten cara seperti itu, kemudian dipandang medis nggih mboten. Ya. Ya ini dia, terus pengobatan ini ngikuti siapa, caranya siapa. Ya seperti penyakit disedot di telur, akhirnya telurnya jadi hitam. Kan jadi mudarat, gak kena didadak. Nanti belum lagi nanti penyakit batuk, penyakit sesek dipindah ke ayam. Akhirnya ayamnya sing sesek. Dan sambil sing sesek kan banyak yang diminum. Tapi ayamnya sing sesek. Ya. Apa ini gak dolin, umpamanya betul gitu loh. Terus ada lagi penyakit apa itu dipindah ke kambing dengan macam-macam model-model begini sudah enggak pernah dikenal oleh kalangan ulama Ahlussunnah. Ini menyelisih Ahlussunnah. Jadi lek ana wong ngomong ngene iki sesuai Ahlussunnah, tidak mengapa itu Ahlussunnahnya siapa. Niku bohong. Demi Allah saya mengatakan bohong. Kita ngaji wonten ini kitab-kitab Ahlussunnah niku mboten wonten kados mekaten. Niku kedustaan-kedustaan kan dipun buat-buat untuk apa? Menipu masyarakat. Coba dibuka kitab-kitabnya ulama-ulama. Enggak mungkin mereka berkenan. Ya enggak mungkin mereka berkenan boten purun, Pak. Sebab konangan mangke elekin. Ngoten kok kadang-kadang dibelani sing mriki sing ngandani malah dituduh sing macem-macem. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dipun benahi dalam masalah akidah. Pun. Nah, dalam kaitannya dengan menggantungkan tamimah. Tamimah ya, bukan namimah, mirip. Nek namimah niku adu domba. Nek tamimah napa? Ya, alaq niku yang digantungkan. Jadi macam-macam bentuk ini. Makanya jimat niku istilahnya macam-macam. Nanti kita akan sedikit jenengan tak kasih bocoran. Nanti niku mboten usah terjebak dengan istilah-istilah. Sebab ada dua sisi, ya. Istilah-istilah jimat niku, Pak. Nanti adalah ada istilah-istilah yang menggunakan istilah Islam. Nah, ngaten seperti mak lampir iku duwe cemedi amanatur rasul. Mak lampir. Tahu mak lampir? Itu punya senjata namanya cemedi amanatur rasul. Enggak gunakan isu-isu begitu. Ya. Wonten malih napa niku? Mahabbah malaikat, minyak mahabbah malaikat. Iku jenis ilmu pengasihan-pengasihan. Nah, ilmu Jawa jenenge pelet. Nah, ngaten lho. Pelet. Lampu jenisnya macam-macam. Saya akan sedikit kasih bocoran ke jenengan. Hasil dari beberapa catatan-catatan yang dikumpulkan, istilah-istilah yang digunakan untuk mengelabui umat ini. Ini kuatah. Mungkin saya dulu ada majalah Goib, majalah Memorandum, itu goni. Goni istilah-istilah ngoten, ya. Dengan macam-macam. Barang siapa yang ingin mendatangkan rezeki seperti sungai yang mengalir. Tutup. Lo ngerti ini ya percaya lo Pak masyarakat. Masya Allah. Nggih. Nah, jadi kalau namimah pakai nun, niku jenenge atau maknanya mengadu domba, kalau tamimah itu jimat. Mantan. Nek tamiyah dolenane arek cilik-cilik. Mobil-mobilan. Kan mirip-mirip banget. Gue nyebut tamimah biru tamiyah. Mungkin pun perbedaan itu mulingu. Lah, di antara sarana yang diharamkan oleh syariat. Sarana yang diharamkan oleh syariat. Dan itu sering dijadikan sebagai alat untuk membentengi diri oleh sebagian kaum muslimin secara umum, secara khusus kepada sebagian wanita, ya, adalah apa yang sering mereka gantungkan. Gantungkan. Atau ya, ditempelkan atau disimpan di dalam ikat pinggang. Ya, jadi istri jimat itu nanti ada yang digantungkan, ada pula yang ditempelkan di ikat pinggang. Atau di apa? Peniteni. Kenapa peniteni? Kenapa peniteni ini? Ya, di peniteni. Ya, seperti anak-anak kecil itu biasanya. Ya. Di baju-baju mereka diselempiti. Apa ini? Jimat-jimat katanya ini. Ya. Atau ada pula yang ditanam di dalam tubuh, di bagian tubuh, ya, seperti susuk. Seperti apa? Susuk itu juga merupakan bagian dari jenis jimat ini, Pak. Jadi ada wanita-wanita karir ini mboten sembarangan. Jadi rain ini rosokan tok. Rain ini susuk tok. Ada yang seperti itu. Ada yang pernah tanya, Ustadz, gimana cara mengeluarkan susuk yang sudah kadung ditanam. Lah wonten pundi? Gene alise wonten, gene bathuke wonten, gene dagune wonten, gene pipine wonten. Ha iku nek dirombeng larang raine. Wong raine ditanam susuk cok napa niki jenenge? La haula wala quwata illa billah. Damel napa, Bu? Ngeten ya dulu saat masa jahiliyah soalnya. Ya itu iming-iming karena nanti auranya wajahnya supaya nek ngomong wong cek tambah percaya. Makanya ibu-ibu nek lanang kepingin percaya sing lanang susuk malah dene. Astagfirullah. Astagfirullah. Ngoten iku dilakoni, Pak. Dilakoni. Nah, sing ngeten-ngeten kadang-kadang menjadi selilit-selilit kehidupan di jamaah, di masyarakat kita itu. Kadang-kadang nanti itu kena pada anaknya, kena pada cucunya. Makanya kalau pesen datang ibu-ibu, ya, atau bapak-bapak, sing rumungso kagungan, apa jenis-jenis yang diyakini, ada sesuatu mengandung kekuatan gaib, kekuatan macam, tolong dibuang. Apapun itu bentuknya. Apa itu bentuk keris, apa bentuk tombak, apa sajalah sudah. Hendaknya dibuang. Karena jenis jimat itu macam-macam jenis itu. Ya. Ada yang berupa cincin. Ada yang berupa gelang. Ada yang berupa kalung. Ada yang berupa ikat pinggang. Ada yang berupa tusuk konde. Ya. Ada yang berupa parfum. Parfum, Pak. Jadi boten digawe, Pak, parfum. Terus ada yang sejenis pasir, saya itu pernah merampas pada ibu-ibu itu, kayak pasir dimasukkan di selempit di mana dompetnya. Saya bakar itu aromanya luar biasa dan napa niku kayak pasir, Pak. Jadi begitu saya bakar tuh kebiru-biruan, Pak. Aku wedi kuantur keluar metu jine. Kayak di apa jenenge Aladin. Malam itu tak bakar isi saya ketakutan. Orang kepingin sesuatu yang ya lah, makanya ini hanya berlaku bagi orang-orang awam. Makanya ngaji diajak teman-temannya yang belum ngaji ditawarin ngaji, ya. Ditawarin ngaji, diajak ngaji, coba menyimpang. Kasihan sampai kalau masuk ke dalam syirik kan luar biasa itu. Ya pun macam-macam ya. Nah, terus ada lagi yang bentuknya itu jenis-jenis binatang, jenis kijang, jenis kulit ular, jenis apa namanya, jenis harimau, jenis kulit serigala, macam-macam, Pak, ngoten niku. Ada yang bentuknya kayu, ngoten. Nek jenengan tuh napa niku haji, kayu bro. Nanti wonten napa niku teman-teman saudara kita dari Indonesia yang jualan itu. Apa niku tasbih niku terbuat dari kayu koka. Sebagian besar kaum muslimin ini meyakini baik kayu koka itu kayu yang dibuat kapalnya Nabi Nuh. Ada pula yang diyakini tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu kokan ini. Nah, itu sebagian teman-teman kalau dengar tasbih dari kayu kokan, piro regane dituku, Pak? Mungkin nanti pulangnya mau belah laut. Jadi kalimat pesawat. Ini kuantan. Ya, ada yang seperti itu. Istilahnya itu macam-macam. Istilahnya macam-macam. Ya. Nah, jadi semua perkara-perkara tersebut itu tidak akan bisa menghilangkan, tidak akan bisa menghilangkan mudharat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, tidak bisa menghilangkan mudharat dan tidak bisa menghilangkan, tidak bisa mendatangkan manfaat. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Rasul mengatakan, Man allaqa tamimah faqad asyraka. Jelas. Maaf, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad. Nanti Imam Ibnu Hibban yang kedua. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man allaqa tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban, Man allaqa syai'an. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih, maka dia akan diserahkan urusannya kepadanya. Dia akan diserahkan urusannya kepada, diumbar sama Allah Subhanahu wa taala dia. Dan pada saat dia berdoa kepada Allah taala, maka doanya dia tidak akan dikabulkan dan dia diberikan siksaan-siksaan yang sangat berat. Ini dari perkara-perkara tersebut. Nah, oleh karena itu hendaknya kita jauhi perkara-perkara ini dan harus kita kenal. Ini saya sedikit nukilkan dari kitab Fathul Majid, yaitu kitab syarah, kitab akidah. Menawi Bapak Ibu saged tumbas, jenengan tumbas ya, yang terjemahnya cuma tawabel. Ya, buku ini ku tawabel. Lah wong wedok-wedok niku bapak-bapak niku nek nyekel kitab tebel niku beda karo dhuwit sing tebel. Nggih. Nek kitab tebel niku nggarai mata ngantuk, nek dhuwit tebel nggarai mata melek. Niku bedane. Nek saged njenengan beli buku nggih, kitab Fathul Majid. Saya membacakan sedikit. Minas syirki, termasuk perbuatan syirik adalah, ya Allah enggak bawa kacamata. Minas syirki termasuk dari perbuatan syirik adalah lubisul halqati wal khayb wa nahwihima. Kami tuan, betul. Jadi termasuk syirik adalah apa? Memakai halqatin. Halqati itu gelang, wal khayt dan benang, wa nahwihima dan sejenisnya. Saya ulangi, ya, termasuk perbuatan syirik adalah orang yang menggunakan gelang atau benang atau sejenisnya dalam rangka apa? Lirafil bala'i au daf'ihi. Dalam rangka untuk menghilangkan bala atau menolak bala. Napa bedane menghilangkan dan menolak ini? Napa bedane, Bu? Nek menghilangkan berarti sudah ada. Kalau menolak berarti belum ada. Ngerti? Ya. Nah, kalau ada orang menggunakan gelang, ya baik itu dari apa saja termasuk dari benang untuk menghilangkan dan menolak bala, maka itu bagian dari perkara syirik. Itu termasuk perkara syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita lihat di beberapa ayat. Surat 39 ayat 38. Surat 39 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul asyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, mereka ini orang-orang musyrik, ya Muhammad, kalau kamu tanyakan kepada mereka, kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, kalau kamu tanyakan pada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi, maka niscaya, yaitu mereka orang-orang musyrik itu pun menjawab, Allah yang menciptakan. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu orang yang percaya adanya Allah. Bukan tidak percaya. Dan mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Lalu kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena mereka selain mempercayai Allah, mempercayai yang lain. Makanya ada istilah orang musyrik itu memiliki tauhid rububiyah tapi menolak tauhid uluhiyah. Ya, jadi orang musyrik disebutkan yang menciptakan langit bumi Allah itu enggak nolak mereka. Mereka enggak nolak. Mereka sepakat, mereka mengakui dengan keyakinan yang utuh bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah itu baru mereka bereaksi. Bun ye? Nah, ini jadi kalau mereka ditanya tentang ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kul afara'aitum, maka katakan Muhammad kepada mereka. Masya Allah. Katakan kepada mereka. Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Kalau memang kamu meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, sekarang yang kamu sembah siapa? Nah ini, tahukah kamu yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka berhala-berhala yang disembah itu mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, hendaknya berserah diri. Ini ayat-ayat untuk merenung bagi kita semua. Ya. Jadi yang menjadikan itu bukan benda-benda itu. dan itu tidak pernah dikenal di kalangan ulama-ulama sunnah, tidak pernah dikenal dalam kitab-kitab akidahnya para ulama ulama sunnah. Ini menyalahi syariat. Ya. Kemudian kita lihat pula di ayat yang lain. Kita lihat di dalam surat 11. Surat 11 itu surat apa, Bu? Surat Hud. Wonten gene ayat 54, 55, 56. Kita simak ayatnya terlebih dahulu. Surat Hud ayat 54 sampai 56. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Kami hanya mengatakan ya bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Masya Allah. Ini tuduhan orang-orang kafir kepada para nabi, para rasul itu. Ini tuduhannya demikian. Jadi kami mengatakan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Maka Hud menjawab. Hud menjawab. Apa katanya? Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Makanya dakwah yang paling berat itu ketika mendakwakan tauhid. Rasul-rasul sekian banyak itu dimusuhi itu gara-gara ini. Bukan gara yang lain. Dari mulai Nabi Nuh, coba jenengan baca risalahnya. Kita baca ayatnya, kita baca tarikhnya. Nabi Nuh diikuti dengan nabi-nabi yang lain. Nanti ketemu Nabi Hud. Ini ketemu lagi juga demikian. Ya. Kemudian ayat 55 min dunihi faqiduni jami'an thumma la tunzirun. Dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa, melainkan dialah Allah yang memegang kubun-kubunnya, yakni Allah yang menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Masya Allah. Ini dakwahnya siapa? Nabi Hud. Perintangannya sama. Perintangannya sama. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Allah menggambarkan makhluk-makhluk lain yang dijadikan sesembahan. Atau benda-benda yang dijadikan sesembahan. Kayak apa? Kekuatan. Kayak apa dasar? Kita lihat yang pertama surat 22 ayat 73. Ya. Allah umpamakan dengan seekor lalat. Ya Allah. Jadi kalau nanti ada sesuatu hinggap di apa? Di berhalamu itu, lalu lalat itu mengambilnya, ya maka Tuhanmu yang kamu sembah itu, berhala yang kamu sembah itu tidak bisa melindungi dirinya dari gangguan lalat. Paham ya? Makanya Nabi Ibrahim itu gempar itu, gregetan akhirnya dipentungi itu kan sampai saking jengkelnya dia. Ayo kita lihat surat 22 ayat berapa tadi? 70 3. Allah gambarkan sampai sedemikian rupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas duriba matalan fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumud dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufat talibu wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah itu tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Masya Allah. Ya, coba bayangkan. Berhala-berhala yang kamu sembah atau apa saja yang kamu yakini, yang kamu mintai tolong selama ini, yang kamu berdoa dengannya, atau yang kamu mintai perlindungan, itu tidak bisa membuat walaupun seekor lalat. Walaupun berhala-berhala itu bersatu untuk menciptakannya. Ya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, kita lihat ini. Kalau satu misal lalat itu ada apa? Megang makanan, berhala itu memegang makanan, lalu makanan itu dimakan lalat atau dibawa pergi oleh lalat, maka mereka berhala itu tidak akan dapat merebutnya. Perhatikan ini. Lalat itu tidak, berhala itu tidak bisa merebutnya. Ya. Dia tidak bisa merebut kembali apa yang telah diambil oleh sang lalat tersebut. Maka sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Masya Allah. Yang menyembah itu lemah akidahnya, yang disembah tambah lemah lagi. Wong itu buatan-buatan manusia. Ya, buatan-buatan manusia. Kemudian Allah menggambarkan kekuatan berhala-berhala yang disembah manusia dari benda-benda ini, dari makhluk-makhluk ini. Perhatikan kekuatan, kemampuan berhala-berhala di dalam membentengi dirinya itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Allah gambarkan demikian. Artinya benda-benda makhluk-makhluk yang diyakini manusia bisa mendatangkan maslahat, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, itu seperti laba-laba membuat rumah. Allah jelaskan di dalam surat 29. Surat Al-Ankabut ayat 41. Sampai ayat 43. Matalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamatalil ankabut ittakhadat baita. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Perhatikan apapun itu. Apapun itu. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, ya, adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Masya Allah. Kembali kepada untuk memahami tauhid yang benar itu ngaji tentang tauhid. Demi Allah, Pak, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah beribu kali pun, kalau enggak mengkaji tentang tauhid enggak akan paham itu la ilaha illallah. Apa rukunnya, apa konsekuensinya, apa pembatalnya, enggak tahu. Dan itu tidak bagus, ya. Yang rukunnya, ada syaratnya. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada berapa syarat la ilaha illallah, ada pembatal, berapa pembatal-pembatal la ilaha illallah ini. Nah, kalau enggak tahu pas batal gimana, seperti anak kecil salat enggak ngerti pembatal salat. Ya, mereka belum salat padahal dianggap tidak salat karena dia sudah ikut jungkir balik tadi di sana. Dia ikut ruku, dia ikut sujud, tapi enggak ngerti pembatal-pembatal salat. Makanya kita lihat anak kecil-kecil guyon. Sholat gauyon, habis itu selesai pulang, dia gak mengulangi lagi. Kenapa? Dia sudah mengatakan, saya sudah sholat, padahal gak sholat dia. Maka seperti itu orang yang punya akidah, memiliki kalimat la ilaha illallah, namun tidak memahami tentang ilmunya, tidak diilmui kalimat ini, tidak dipelajari rukunnya, syaratnya, pembatalnya. Khawatirnya apa? Kita sudah batal di rumah sana, kayak di sadat. Makanya nanti di sisi Allah digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu, subhanallah, orang-orang mengucapkan la ilaha, tapi la ilaha yang diucapkan itu tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ayat-ayat serta dalil-dalil tentang masalah tersebut. Saya bacakan hadis berikutnya. An Imran bin Husain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, dia bercerita anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang biyadihi halqatun min sufrin. Jadi ada seseorang mengenakan gelang berwarna kekuning-kuningan. Ya, jadi ada seorang mengenakan gelang berwarna kekuning-kuningan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, mahada, gelang apa ini? Kamu laki-laki kok pakai gelang kekuning-kuningan, apa ini? Kol laki-laki tersebut menjawab, minal wahinah, ini gelang untuk menangkal, ya, untuk menangkal sakit, supaya enggak demam, supaya enggak flu, supaya enggak kena penyakit, ini saya gunakan. Mendengar jawaban itu, apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inziha, buang katanya. Buang gelang yang kamu pakai itu. Kata Nabi, buang gelang yang kamu pakai tersebut. Fa innaka la taziduka illa wahnan, Gelang yang kamu pakai itu tidak menambahkan apa-apa kepadamu kecuali kelemahan dan kehinaan. Kamu nanti tambah lemah dan kamu menjadi hina. Dan lebih mengerikan lagi apa kata Nabi? Fa innaka law mitta. Ya, law mitta. Jika kamu mengalami kematian, kalau kamu nanti meninggal dunia, wahia alaika, dan gelang itu masih tempel di tanganmu, masih kamu kenakan, belum kamu lepaskan, ya, dan kamu meninggal dalam keadaan seperti itu, maaflah ta'abadan, maka kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya, jadi tinggalkan mengenakan benda-benda, ya, mengenakan benda-benda yang tidak dijelaskan oleh syariat, ya, belum teruji klinisnya dengan medis, maka tinggalkan, dan itu dikhawatirkan bisa masuk ke dalam ranah kesyirikan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini terakhir saya ingin memberikan sedikit perkenalan istilah-istilah nanti supaya panjenengan tidak tertipu, ya, dengan praktek-praktek dukun ala orang-orang alim, ya. Ada dua sisi. Yang pertama dari sisi nilai-nilai Islam. Jadi menggunakan istilah-istilah Islam. Ini para dukun ini berprofesi seperti orang-orang pinter, seperti orang-orang alim. Lah, mereka di dalam menjajakan barang kliniknya ini sering meminjam berbagai macam istilah-istilah di dalam Islam. Di antaranya ini, mereka menggunakan istilah seperti tasbih mujarobat. Satu. Kemudian ada tasbih maghrobi. Ada lagi tasbih karomah. Ada lagi yang dinamakan minyak syamsiyah. Ada lagi minyak yasinan akbar. Ada lagi batu Raja Sulaiman. Terus ada lagi rompi Rijalullah. Tulisan doa. Sing penting sama enggak nyimpen. Ini kok saya ngerti istilah-istilah yang digunakan. Kemudian ada istilah jimat yang bernama batu umroh. Masya Allah. Ono batu umroh berarti ono batu haji. Ada lagi yang menamakan zikir rezeki Sulaiman. Ada lagi jimat yang namanya uang khodam karomah. Ada lagi jimat yang namanya asma mahabbah akbar. Ada lagi gelang tangan karomah. Kemudian ada pula yang menamakan krim Yusuf. Krim Yusuf. Ada lagi jimat yang bernama sabuk keramat Asmaul Husna. Oh, no. Lah ngenten wong awam-awam kok ya gak mantuk-mantuk tok. Ada jimat yang namanya apa? Sabuk keramat Asmaul Husna. Ada lagi sabuk Hujabul Akdom. Insyaallah. Niki tak kenal lah sampean gak nyampe jimat-jimat. Ada lagi namanya jimat susuk hikmah. Nah, ini. Nonton sing malih sing lucu nih, kenapa? Hijab poligami. Iki cawat kabeh, Pak. Kelompok ini. Ada hijab poligami. Dadi poligami ping sudah jarang bojone gak ngerti kabeh. Niki sampean petok lumayan, Pak nih. Ada lagi yang menanyakan Raja Goit anti selingkuh. Masya Allah. sembuhnya dan kita kondingan. Raja Ghaib anti selingkuh. Ada lagi yang menamakan ini parfum minyak pengasihan Al-Ma'unah. Ada lagi ini uang raja bil fulus. Uang raja bil fulus. Ada jimat yang bernama mahkota Sayyidina Ali. Ada lagi jimat ilmu hikmah Nurul Qalbi. Ada lagi jimat air suci Sunan Kalijogo. Ada lagi minyak wangi Asmaul Husna. Ada lagi menikah dengan jin muslim. Ah, enak sampean duwe anak setan. Jin asana sinten ngono lho. Itu yang istilah apa? Istilah Islam. Sekarang kita gunakan ada istilah-istilah kejawen. Nah, ngeten. Ada lagi yang mereka meminjam dengan napa? Istilah-istilah kejawen. Dan jimat-jimat yang mereka gunakan. Di antaranya ada jimat namanya pelet aji jaran goyang. Digoyang terus secara. Astagfirullah. Ada lagi aji penglarisan semar kuning. Wonten lagi aji brojo sewu. Wonten mustika pengasihan semar mesem. Ibu-ibu barangkali kepingin. Ajian mustika ratu. Pelet gendam asmoro. Ada mahabbah karisma bulan purnama. Wes pegel belum aja. Itu belum lagi yang lain Pak. Yang unik-unik nih. Nanti ada grupnya Mak Erot itu ada sendiri. Grup keperkasaan laki-laki. Unik-unik. Dan itu diyakini oleh kaum muslimin. Dan ini urusan akidah, bukan urusan sembarangan. Nyata ini kena dijelaskan, jelas ngamuk-ngamuk gak karun. Tapi kalau gak dijelaskan, ini bisa membatalkan syahadat yang diucapkan. Dan bisa-bisa kita keluar dari keislaman tanpa kita sadari. Ya, malah ada yang langsung mahar berapa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu penjelasan-penjelasan sedikit tentang dunia perkelemian supaya panjenengan tidak heran, tidak asing nanti kalau ada yang nawari benda-benda tersebut, baik menggunakan istilah Islam atau istilah Jawa, hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan anak-anak kita serta keluarga kita, dan kita mengajak sesama kaum muslimin dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang hikmah supaya mereka mau belajar tentang ilmu, tentang akidah. Ya, termasuk ibu-ibu ya, barangkali yang punya anak kecil dibawa keluar digendong, enggak usah dibawakan gunting. Ada sebagian begitu, Bu? Ada, wong saya pernah gendong anaknya ibu-ibu. Makanya urusan syirik itu bisa kenal perumahan elit, kira kenal. Saya gendong kok ganjel, ini kenapa? Gunting. Loh, Bu, ada guntingnya. Nggih, Ustaz, kersane. Loh, gak kena niki. Damel napa? Untuk niki nolak setan. Ya Allah. Setan itu sampean gak ono pecok. Kalau naik gunting, kok tidak naik gunting itu sok nolak pej, sok nolak setan. Tempat yang paling aman dari setan adalah tukang cukur. Kenapa? Karena tukang cukur itu gak naik gunting mulai kecil sampai gunting gede ini. Sudah kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang ma'udzubillah min syaitanir. Ini bukan urusan sepele. Ini bukan urusan sederhana. Tapi urusan sangat menentukan tentang diterima atau tidaknya keislaman kita. dan itu sebagai kunci ibadah seluruhnya dalam kita ini, sholat kita, haji kita, sedekah kita, ya, bacaan Quran kita, itu bisa tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah apabila dibangun di atas kesyirikan kepada Allah sendiri yang mengatakan la in asyrafta la yahbabanna amaluk. Jadi nanti kalau kita ketemu saudara-saudara kita begini, ya jangan dicaci, jangan dicela, tapi nasihati dengan cara yang baik. Karena salah satu penting, Pak, yang perlu saya sampaikan, ilmu maklum. Maklum tidak ngerti, maklum belum tahu, maklum belum paham, itu harus kita pakai. Ilmu tentang ilmu maklum. Jadi banyak teman-teman kita terjebak di dalam hal ini karena ketidaktahuan mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk kita dan kepada saudara-saudara kita akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan ghafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.